بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Nabi wafat, manusianya makin banyak, tinggal berbeda-beda, komunitas makin meluas, tempatnya ditemukan yang baru, pengaruh lingkungan bisa membuat dia berubah. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu berada pada fitrahnya. Di antara fitrah itu ada dua namanya. Quran surah ke-30 ayat ke-30 paling kanan sebelah atas. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah pertama adalah cenderung beragama. Maka arahkan dirimu untuk beragama, dini hanifa, cari yang lurus. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Kecenderungan beragama itu, kecenderungan bertuhan, kecenderungan mendekat kepada Allah itu fitrah yang melekat pada diri manusia. Makanya tidak ada orang di muka bumi ini yang sifatnya ateis. Ateis itu enggak ada. Ateis itu tidak ada. Ingat, setiap manusia punya jiwa bertuhan. Ketika seseorang mengatakan ateis, ateis itu sesungguhnya dia sedang mencari Tuhan yang hak yang dia sedang ingin dapatkan. Dia setengah muslim sebetulnya. Ateis itu kan bahasa Arabnya la ilaha, la ilaha. Syahadat kita tinggal tambahkan illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Orang ateis baru setengah. La ilaha tinggal illallah. Di ateis itu setengah muslim. Ya, tinggal tambahkan kalimat illallah. Quran surah ke-47 Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas? Tayyib, kembalikan. Fitrah yang kedua, ini adalah memiliki fitrah unusah. Asalnya dari kata ins. Quran surah ke-51 ayat 56 paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins dari kata al-unusah artinya sifat yang cenderung lembut, baik, ramah, terbuka. Lawannya jin. Jadi kalau ins itu nampak terbuka, jin tersembunyi. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrahnya jin itu tersembunyi. Karena itu sering saya katakan, kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Itu jin gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Dan yang lebih gak ada kerjaan, kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin. Itu orang kacau itu. Ustaz, tapi kan dia berjubah. Gak peduli, mau jubahnya selebar Batman, tetap orang bermasalah. Baik, lihat. Jin disebut jin, tersembunyi, manusia nampak. Ketika manusia lahir, nampak wajahnya. Kelihatan fisiknya. Adakah manusia yang ketika dilahirkan fisiknya tidak ada? Mana bayinya? Tidak ada. Nampak. Makanya fitrah manusia itu kelihatan. Jadi kalau ada manusia dalam hidupnya, tidak mau kelihatan orang lain. Ke kantor, sembunyi-sembunyi. Pulang ke rumah, sembunyi-sembunyi. Masuk masjid, sembunyi-sembunyi. Pada saat itu dia sedang bukan menjadi jin, sedang keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang keluar dari fitrah pasti sedang punya masalah. Di sifat Anda itu unusah, terbuka, kelihatan. Kalau Anda sedang sembunyi-sembunyi, pasti Anda sedang punya masalah dalam kehidupan Anda. Dua, lihat. Ins itu punya sifat lembut. Jin disebut jin, punya sifat kasar. Kalau jin kasar, manusia lembut. Silahkan cek, saking kasarnya, sekalipun dia merasuk ke dalam raga manusia, hampir tidak ada manusia yang kerasukan sifatnya sopan. Ustaz, mohon izin, saya mau ikut pengajian. Sedang kemasukan jin, mustahil. Orang kemasukan jin, lisannya akan meracau, tindakannya mengacau. Tapi manusia tidak, dia lembut. Sopan, halus. Pernahkah ada bayi yang baru dilahirkan langsung mencela ibunya? Tidak ada. Kenapa mama melahirkan saya? Saya pengennya bukan kamu, kenapa kamu yang keluar? Tidak ada. Tidak ada bayi yang mencela ibundanya. Tidak ada yang kasar sifatnya. Bahkan dari bayi manapun, lahir dari perempuan manapun, setiap kita melihat bayi, bukankah ada rasa iba dalam diri kita? Ingin menimangnya, ingin memeluknya, bahkan belum mandi dicium-cium, silakan cek, bayi. Kenapa dia jadi buruk? Fa'abawahu, lingkungan sekitarannya. Tempat dia berpijak. Bisa yang mengajarkan orang tuanya. Orang tua wafat, lingkungan sekolahnya. Tempat dia tinggalnya, pengaruhnya.